Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan nikmatnya malam atau pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam program kami pembacaan kitab Kifayatul Akhyar bab Thaharah, yang pada kesempatan pagi hari ini kita sampai pada bab sunnah-sunnah wudu. Dan insyaallah ini pembahasan terakhir dari sunnah-sunnah wudu. Setelahnya kita masuk bab yang lain, fasal istinja. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan dalam program ini, kuota yang kita keluarkan, waktu yang kita luangkan, diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan yang melimpah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Kifayatul Akhyar di pertemuan sebelumnya. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين وألا ينقص ماء الوضوء عن مد. Dan ini kita masih bahas tentang adab-adab wudu. Jadi adab-adab wudu sesuatu yang memang dianjurkan untuk dikerjakan walaupun bukan keharusan. Wa alla yanqusa ma'ul wudhu'i an muddin, dan hendaknya alla yanqus, tidak berkurang atau tidak kurang apa itu ma'ul wudhu'i, tidak kurang air wudhu an muddin dari ukuran satu mud. Satu mud itu satu raupan tangan orang dewasa normal. Jadi satu mud itu satu raupan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad kana yatawadda, kata Sayyidah Aisyah, kana yatawadda bi muddi yadihi wa yaksilu wa yaktasilu bi sa'in ila khamsati amdad. Nabi Muhammad kalau wudu itu air yang dia pakai itu cuma satu mud. Satu mud itu satu raupan dua tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dikonversi, konversi yang kami dapat salah satu dari Dr. Wahbah Az-Zuhairi almarhum dalam kitabnya Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dalam kitabnya Fiqhul Islami wa Adillatuh, Dr. Wahbah Az-Zuhairi menyebut bahwa satu mud itu 0,68 liter. Ahlan bikum, Sadul Kifli Al-Ghazi. Jadi satu mud itu 0,68 liter. Nah, adabnya, walaupun bukan syarat, syarat sah wudu itu airnya cukup, walaupun kurang dari satu mud, yang penting cukup untuk membasuh anggota wajib wudu. Tapi dianjurkan adabnya air yang disiapkan itu tidak kurang daripada satu mud. Itu adabnya saja. Ittiba'an, ngikutin bagaimana Nabi Muhammad SAW dulu wudu begitu. Wala yusrif, dan jangan berlebih-lebihan. Artinya kalaupun kita punya air banyak, kan di sunnah sebelumnya kita sebut ya, sunnah sebelumnya itu ayyata ahada ma yahtaju ilal ihtiyat, memastikan apa yang memang dibutuhkan untuk kehati-hatian. Contoh siku, tangan sampai siku. Maka untuk memastikan siku dilebihkan sebagai bentuk kehati-hatian. Kaki sampai mata kaki. Maka sebagai bentuk memastikan dan kehati-hatian, basuhannya dilebihkan di atas mata kaki sedikit. Kan begitu. Kemudian kepala. Setengah atau sebahagian kecil saja dari bagian kepala cukup. Cuman untuk memastikan semua bagian kepala. Kan begitu. Itu namanya kehati-hatian. Tapi kalau terlalu berlebihan, jadinya kemakruhan. Contoh kaki cuman sampai mata kaki doang, tapi dia basuhnya digurus sampai dengkul, sampai lutut. Nah, itu kan berlebihan. Sudah jauh daripada kadar memastikan. Memastikan untuk kehati-hatian. Tangan cuman sampai siku, akhirnya dia seluruh bagian badan sampai sini-sini kena basuhan. Itu kan juga berlebihan. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah melarang itu, jangan wudu berlebihan. Wa in kunta fi naharin, kalaupun wudunya di sungai tetap jangan berlebihan. Jadi wudunya sewajarnya saja, dan itu menjadi kebiasaan ya. Kalau kebiasaannya wudunya simple, higienis, efisien, jadi nggak ngerepotin banyak orang. Tapi kalau kebiasaan wudunya macam-macam, nah itu nanti kalau di tempat umum itu kan merugikan banyak orang. Waktu sholat yang makin sempit, air kenan yang sedikit, jumlah jemaah yang banyak banget begitu yang tidak mengakomodasi masjidnya, itu kan kalau wudunya terlalu berlebihan, nah, makan waktu bagi dirinya dan juga orang yang menunggunya. Jadi salah satu ada wudu adalah yankus, airnya tidak kurang. Lombok, Pak, jagat lombok. Ahlan bikum. Mudah-mudahan manfaat semuanya. Mudah-mudahan sehat semua. Ala yankus tidak kurang daripada satu mud, wala yusrib tidak berlebihan, wala yazidu. Nah, salah satu bentuk tidak berlebihan yang disebutkan oleh yang dicontohkan oleh Nabi, ala yazida wala yazida wala yazida ala thalathi marrat, dan tidak lebih daripada 3 kali basuhan. Jadi sunnah wudu 3 kalikan basuhan. Illa ar-ra's, kecuali kepala, kan kemarin kita bahas itu. Tapi kalau lebih dari 3 kali itu hukumnya kemakruhan. Maka jangan dilebihkan. Cukup 3 kali sah, 2 kali bagus, 3 kali afdol. 4 kali jadi makruh. Wala yatakallamu fi asna'il wudu'i, dan juga menjadi salah satu adab wudu, wala yatakallam, dia tidak berbicara, fi asna'il wudu'i, di tengah-tengah wudunya. Artinya ketika wudu dia enggak boleh ngobrol, enggak boleh ngomong, apalagi main TikTok. Lagi wudu main TikTok. Wala yaltam wajhahu, wala yaltamu wajhahu. Wah, ini masih wala yaltama ya, masih nas mansub. Bi'an wa'adla yaltama wajahahu, dan dia tidak menampar wajahnya. Bilma'i, dengan air. Jadi basuh itu ya mengalirkan air, bukan menampar air. Jadi ada sebagian orang yang nampar mukanya dengan air. Nah, itu tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Ulama tidak menganjurkan itu. Adabnya itu dia mengalirkan air, sayalanul ma'i, mengalirkan air ke anggota tubuh, bukan menamparnya. Wa ayyakula, dan juga dianjurkan untuk ayyakul, dia baca ba'da wudu, setelah wudu baca doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, allahumma ij'alni min tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa yang banyak dipakai oleh kita kebanyakan ya, Bapak Putra Siregar, ahlan bikum. Ini doa yang memang kebanyakan, yang banyak dipakai. Dan ini doanya masyhur sekali. Dan doa ini tidak diambil dari satu hadis saja. Tapi ini dhamma ba'duhu ba'dho. Jadi diambil dari banyak hadis. Kemudian disimpulkan. Ini doanya. Doa setelah wudu. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah wahdahu la syarikalah. Esa la syarikalah, tidak ada la syarikal, tidak ada duanya. Wa ashhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduh, itu hamba Allah, wa rasuluh, sekaligus rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alni Ya Allah, jadikanlah aku minat tawabin ke dalam kelompok orang-orang yang bertaubat. Waj'alni, dan masukkanlah aku minal mutatahirin ke dalam kelompok orang yang selalu bersuci. Subhanakallahumma, maha suci Allah, maha suci engkau, hai Allah, wa bihamdika, dan segala dengan segala dan segala pujianmu. Ashadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain engkau. Astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu. Wa atubu, dan aku berserah diri meminta taubat kepadamu. Ini doa yang dianjurkan, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setelah berwudu. Di ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan ini menjadi sebisa mungkin untuk dijadikan kebiasaan setelah wudu. Jadi setelah wudu selesai, kalau dia wudu di kamar mandi, dia keluar langsung menghadap kiblat, mengangkat tangan. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Atau di tempat wudu, dia langsung setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Ini doa. Wabakiyat sunanun ukhor, dan bakiyat, tersisa sunanun ukhor, sunnah-sunnah wudu yang lain, sunnah wudu ukhor yang lain. Madhkuratan, itu disebutkan fil kutubin mutawwalati, dalam kitab-kitab yang panjang, mutawwalah, panjang penjelasannya. Taroknaha, kita tinggalkan itu, kata Imam Al-Hisni, Taqiyuddin Al-Hisni, kita tinggalkan itu pembacaan sunnah wudu. Jadi sunnah wudu banyak, kemudian ditinggalkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam pembahasan kitab Kifayatul Akhyar. Khasyatul itwalati, kita khawatir itu terlalu panjang gitu. Karena kalau sunnahnya banyak banget. Taslith ghurafin salah satunya. Taslith ghuraf. Taslith ghuraf itu menigakalikan cidukan. Lil madmadatil istinsyak. Jadi madmadah dan istinsyak sunnahnya satu kali cidukan. Maksudnya cidukannya satu. Satu kali cidukan itu untuk kumur-kumur sekaligus untuk hidung. Begitu. Itu salah satu sunnahnya. Banyak sunnah-sunnah wudu. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Raudhatut Thalibin Imam Nawawi. Itu panjang dan banyak sekali. Wallahu a'lam. Far'un. Far'un itu artinya cabang masalah. Jadi Imam Taqiyuddin Al-Hisni merasa ada yang perlu disampaikan dari bab ini, akan tetapi Syekh Abi Syuja tidak menggubrisnya atau tidak memberikan isyarat terhadap itu atau melewatkan begitu saja. Maka disebutkan far itu cabang masalah. Jadi masalah yang tadi disebutkan dari masalah wudu, rukun sunnah, rukun syarat dan sunnah, itu ada masalah yang tidak disebutkan oleh Imam Syekh Matan Abi Syuja, Syekh Abi Syuja, maka disebutkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni dengan apa, membukanya dengan kalimat far'un, cabang masalah. Jadi ini bukan penjelasan dari matannya, karena matannya enggak nyebutin. Itu namanya far'un. Lau syakka fi ghasli ba'di a'dha'ihi, kalau seandainya ada orang yang ragu. Lau syakka, kalau seandainya orang ragu, fi ghasli ba'di adha'ihi, dalam basuhan sebagian anggota wudunya, dia ragu apakah anggota tubuhnya itu sudah dibasuh atau belum. Fi asna'i taharati, di tengah-tengah proses wudunya. Fi asna, di tengah-tengah, taharati, tengah-tengah bersuci. Jadi katakanlah dia lagi ngusap kepala. Kemudian lagi ngusap kepala, dia ingat. Dia ragu-ragu, maksudnya dia ragu-ragu. Tadi tangan kanan tuh udah kena apa belum? Tadi yang basuh tuh tangan kanan apa tangan kiri? Dia ragu. Jadi keraguan-raguan itu ada ketika dia berwudu. Keraguan-raguan itu ada ketika dia fi athna ittahara, di tengah-tengah bersuci. Atau lagi basuh kaki. Kemudian dia muncul keraguan. Tadi pala udah kena apa belum? Ah gitu. Lam yuhsab lahu, maka basuhan anggota tersebut tidak dihitung. Jadi basuhan anggota tubuh yang dia ragu-ragu itu tidak ada. Lalu apa yang dilakukan? Ya dia balik lagi. Jadi kalau di tengah-tengah wudu dia ragu-ragu, maka dia balik lagi ke anggota tubuh yang dia ragu-ragu itu untuk dibasuh, menghilangkan keragu-raguannya. kalau lagi wudu kemudian lagi ngusap kepala, dia bingung tadi tangan kanan apa tangan kiri yang dibasuh, yang udah kanan apa kiri, kayaknya ada satu tangan yang belum. Ah, maka dia balik lagi. Karena keraguan-raguan yang muncul di tengah-tengah wudhu itu membuat wudhunya ya belum sempurna. Maka dia balik ke tempat yang dimana dia ragu-ragu. Di tangan, maka dia balik ke tangan. Sesuai lagi urutannya. Ketika sampai pada kaki, kemudian dia ragu-ragu. Oh, Ustaz Muhammad Akil Haidar nih jadi urutin nih. Ustaz Muhammad Akil Haidar. Ustaz Muhammad Haidar Akil. Ustaz Muhammad. Lagi tengah-tengah wudhu, lagi di kaki, lagi basuh kaki, dia ragu-ragu. Tadi muka udah apa belum? Tadi pala udah apa belum? Ketika keraguan itu muncul di tengah-tengah wudhu, lam yuhsab, maka anggota wudhu tersebut nggak dihitung. Dia harus balik lagi ke anggota tubuh tersebut. Balik lagi ngapain? Ya wudhu lagi, ngulang. Gitu. Itu kalau di tengah-tengah wudhu. Wabadil faragh. Dan setelah wudu itu selesai, ba'da setelah al-faragi selesai, la yadurru syakku, maka keraguan-raguan itu la yadur, tidak bikin masalah, tidak membahayakan. Dalam arti, kalau keraguan-raguan itu muncul setelah selesai wudu, wudu selesai, keluar kamar mandi, keluar tempat wudu, dia angkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahirin, muncul keraguan. Wah, tadi pala udah apa belum? Tadi tangan kanan apa tangan kiri itu yang benar? Tadi muka udah semuanya apa belum? Jadi muncul keraguan-raguan ba'dal farah, setelah selesai wudu. La yadurru syak, maka keraguan-raguan tidak mempengaruhi apa-apa. Wudunya tetap sah. Jadi enggak usah balik lagi. Justru kalau dia nganggap itu bermasalah, tuh setan lagi gangguin tuh. Yang gitu. Al-rajihi, menurut pendapat yang rajih, lika serati syaki, karena banyaknya keraguan. Artinya kalau kita turutin keraguan itu, akan muncul keraguan-keraguan lain. Jadi banyak ragunya. Dan setan tempatnya di situ. Salah satu upaya setan untuk bisa menggagalkan kita ibadah sholat itu kan bikin dia malas. Ternyata bukan cuma bikin kita malas, bikin kita datang ke tempat wudu itu juga salah satu upaya setan. Kemudian nanti dibikin ragu-ragu, pala belum kena, udah selesai dia balik lagi. Akhirnya dia balik kamar mandi, bolak-balik, selesai lepek semua bajunya tuh. Palanya udah kayak iklan sampo, saking lepeknya. Jadi banyak keraguan-raguan. Padahal kata ulama, kalau di tengah-tengah wudhu silahkan ulang. Karena emang begitu harusnya. Tapi kalau sudah selesai wudhu, la yadurru syak, maka keraguan itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena likasrati syak, karena pasti akan banyak muncul keraguan. Kalau setiap keraguan diladenin, ibadahnya gak beres-beres itu. Sama sebagaimana sholat. Sholat kan juga sama. Ketika udah assalamualaikum, kemudian muncul keraguan tadi udah tahiyat apa belum, tadi rokatnya bagaimana. Enggak jadi masalah tuh. Illa ayyati dalilun. Kecuali kalau nanti datang bukti yang nyata. Kalau sholat kita emang enggak benar. Datang teman kita, weh lu sholat kurang satu rokat lu. Masa? Ini gua rekam. Nah, lu kan sholat gua rekam. Kan gitu. Ini mestinya 4 rakaat ya. Kalau memang seperti itu baru dia ulang. Tapi kalau cuma keraguan-raguan, enggak ada yang bikin apa namanya? Enggak ada yang meyakinkan, maka ibadahnya tetap sah. Jadi tidak terlalu digubris. Jangan terlalu memperdulikan keraguan-raguan. Maka itu dalam fikih kita punya kaidah al-yaqinu la yazul bisyak. Keyakinan tidak boleh atau tidak bisa digugurkan dengan keraguan-raguan. Nah, kaidah ini kemudian melahirkan banyak kaidah lagi. La ibrata bitawahum salah satunya. Tidak ada la ibrat bitawahum, tidak ada sandar, tidak ada hukum yang bisa disandarkan bitawahum dengan hayalan, dengan angan-angan, dengan jangan-jangan. Nah, itu kan kalau keraguan terus diladeni akan muncul banyak jangan-jangan, akhirnya ibadahnya enggak beres-beres gitu. Ma'anna zahira kamalut taharati likasrati syaki, karena mubak akan banyak muncul keraguan-keraguan. Ma'anna zahir, padahal yang zahir, zahirnya yang kelihatan, kamalut taharah, bahwa taharahnya itu sudah sempurna. Wa yushtaratu fi ghasli a'dha'i, dan disyaratkan fi ghasli al-a'dha'i, dalam membasuh anggota tubuh, jarayanul ma'i, disyaratkan fi ghasli, ini syarat sebenarnya mestinya di awal nih, di awal bab wudu, tapi Imam Al-Hisni nyebutnya di sini. Wa yushtarat, ini kan ingin menjawab ke banyaknya pertanyaan yang dikatakan oleh banyak orang, apa bedanya al-ghuslu dengan al-mas, apa bedanya basuh dengan mengusap? Al-mashu mengusap, bas, al-ghuslu al-basuh, membasuh. Kalau mengusap, al-mashu itu imrarul yadil mabluri alal udwi, menyapu anggota tubuh yang masih, yang harus diasapu, yang harus diusap, bil yadil mablul, dengan tangan yang basah, itu namanya al-mashu. Tapi kalau namanya al-ghusl, membasuh muka, basuh itu, itu kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, kifayatul akhyar yushtarat, disyaratkan fi ghasil al-adha'i, dalam membasuh anggota tubuh, jarayanul ma'i, mengalirkan air. Jadi airnya bukan cuma ditempelin, tapi dialirkan. Gitu. Alal udwi, di atas anggota tubuh, al-maghsuli, yang memang wajib di, yang memang wajib dibasuh, bila khilaf, tanpa ada perdebatan di dalam hal tersebut. Wallahu ta'ala ala a'lam. Qala, kita lanjutkan ya tanggung. Faslun, fasal ini membahas tentang fasal baru ni. Al-istinja'u, ya istinja'u artinya apa? At-tahara, at-tahara tu minan najis. Jadi salah satu makna tahara ya istinja. Bahasa kita tu apa sih istinja? Cebok. Bahasa Indonesianya apa ya istinjanya? Al-istinja'u, saya mau nyebut cebok kok gak enak nih. Berbersih-bersih gitu ya. Nganggo udah enak cebok aja dah. Faslun, fasal ini wal istinja'u, membahas tentang bab istinja. Wal istinja'u, dan cebok itu wajibun, hukumnya wajib, minal bauli wal ghaiti, daripada kencing dan juga ghaid, buang air besar. Jadi wajib hukumnya cebok. Artinya dalam syariat, orang yang buang air besar atau buang air kecil kemudian dia enggak cebok begitu, ah, maka dia terkena hukum syariat, hukumnya dosa, kena apa, karena meninggalkan kewajiban. Apa yang disebut dengan istinja nanti disebutkan. Jadi pada intinya bahwa cebok itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Minal bauli, baik itu dari buang air kecil, wal ghaiti, dan juga buang air besar. Ihtajjalahu, uhtujjalahu. Di uhtujjalahu itu maksudnya dijadikan dalil untuk pernyataan tadi. Pernyataan bahwa istinja itu wajib. Uhtujjalahu, dijadikan dalil untuk pernyataan tersebut, biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal yastanji bi thalathi ahjar. Wal yastanji itu fi'lun, apa namanya, fi'l mudhari, tapi ada lamul amrinya. Wal yastanji, lamnya itu lamul amri. Wal yastanji atau wal yastanji, lamul amri al mukhaffafah maksudnya. Wal yastanji ini namanya fi'il mudharinya yastanji, tapi didahului dengan lamul amri, maka ini artinya sama seperti fi'lun amr, fi'il amr. Wal yastanji, dan diharuskan untuk biap cebok setelah buang air, bi salasi ahjar, dengan tiga batu. Wahuwa amrun wa zahiruhu wujub, dan itu tadi wal yastanji itu fi'lun mudharin, fi'lu mudhari'in, apa namanya, tiba dalam lamil amri, fi'il mudhari yang datang setelah lamul amr, itu amrun, itu sama seperti perintah. Wa zahiruhu, dan zahirnya yang namanya perintah itu, yaqtadil wujub, yang namanya perintah itu yang melahirkan kewajiban. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaib." Kalau salah seorang di antara kalian dhahaba, pergi, ilal ghaiti, masuk ke dalam ghaitnya, artinya kan kotoran gitu. Jadi maksudnya bukan pergi ke kotoran, pergi ke tempat di mana kotoran itu dibuang. Maksudnya tempat buang air, maksudnya WC gitu. Dan itu sering disebutkan ya. Apa namanya? Isti'arah bahasa Arabnya itu minjem. Kayak semacam Al-Qur'an menyebut dalam ayatnya wala taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiris sabil. Dan janganlah kalian dekati salat. Itu kan maksudnya bukan dekati salat, maksudnya jangan kalian dekati tempat salatnya gitu. Karena salat itu sifatnya abstrak. Sesuatu yang abstrak itu tidak bisa didekati, yang didekati itu tempatnya begitu. Itu juga sama, goit itu kan bukan tempat, goit itu ya benda. Jadi maksudnya bukan bendanya, tapi tempat di mana benda tersebut sering diadakan, yaitu WC gitu. Idza dhahaba ahadukum ilal ghaid, kalau kalian masuk ke dalam kamar mandi, ke dalam toilet gitu. Falyadhhab, maka hendaklah dia pergi, ma'ahu, dan bersamanya salah satu ahjarin, dia bawa tiga batu. Ini dulu ya kondisi di mana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu air bukan sesuatu yang melimpah seperti sekarang. Maka salah satu media yang dijadikan untuk bersuci yaitu batu. Maka hendaklah dia bawa batu, tiga batu. Yastatibu bihinna, bersuci, yastatibu, dia bersuci bihinna dengan tiga batu tersebut. Fa innaha tujzi'u anhu, maka tiga batu itu sudah cukup membuat dia sah dikatakan bertoharoh kan gitu. Walaupun nanti ada penjelasan bukan hanya batu, tapi kan benda-benda khasin, khasin, benda-benda khas, khasin itu maksudnya benda-benda kasar yang memang bisa mengangkat atau menghilangkan kotoran dari lubang kemaluan. Maka itu tisu yang dipakai banyak orang kota gitu. Walaupun banyak orang kampung tuh gak terbiasa WC-nya ada tisunya, tapi sebagian orang kota WC-nya ada tisu. Tisu bisa menjadi media, media istinja. Dengan catatan dia dibentuk bagian-bagian tertentu seperti batu. Jadi kapan waktu kita bahas kan gitu. Ruahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud wa Ahmad dan juga Imam Ahmad wa Dawrokutni dan Imam Dawrokutni wa Ibn Majah dan juga Imam Ibn Majah bi isnadin hasanin sahih, dengan hasanat yang hasan dan sanad yang hasan sahih. Wa qawluhu min al-bawli wal ghaid, dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qauluhu, dan perkataan musannif, perkataannya Imam Syekh Abi Suja yang mengatakan minal bauli wal ghaid tadi di paragraf awal di matannya, wal istinja'u, istinja itu wajib, minal bauli wal ghaid, daripada buang air kecil dan juga buang air besar. Pernyataan Syekh Abi Suja bahwa yang namanya istinja itu wajib daripada minal bauli, daripada kencing, wal ghaiti, yaitu buang air besar, yuk khadhu minhu, kita bisa ambil kesimpulan dari paragraf itu, annahu la yajib, bahwasanya istinja tidak wajib, minar rih, daripada buang kentut. Nah, gitu. Jadi kentut gak perlu cebok, karena kalau cebok kentut, cebok kentut tuh repot. Itu yang mau dibasuh apa? Biasanya kalau kentut yang dibasuh sih mukanya gitu. Karena orang kentut kan yang malu mukanya, bukan pantatnya. Itu bercandaan orang tua dulu gitu. Jadi apa namanya, ketika ceboknya itu wajib hanya untuk buang air kecil dan buang air besar. Sedangkan kentut buang angin itu tidak ada kewajiban istinja, tidak ada kewajiban cebok. Bal qala al ashab, akan tetapi ashab asy-Syafi'iyah, ulama asy-Syafi'iyah generasi awal ini, qala, mengatakan la yustahab, bahkan, bal ini artinya bahkan, bahkan Al-Ashab ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan la yustahab, tidak dianjurkan cebok dengan daripada kentut. Bal qala al-Jurjani, bahkan Imam Ali, ini Jurjani ini kayaknya Imam Ali al-Jurjani, ntar kita pastiin lagi al-Jurjani ini siapa, kayaknya sih Imam Ali al-Jurjani. Bal qala al-Jurjani, bahkan Imam al-Jurjani mengatakan annahu makruh, bahwasanya cebok daripada buah, daripada buang angin itu hukumnya makruh, hukumnya makruh. Qala Syekh Nasr, dikatakan oleh Syekh Nasr. Nasr ini juga saya belum bisa memastikan. Insya Allah di pertemuan besok kita pastikan nama-nama yang tadi. Adnahu bid'ah, bahwasanya istinja, cebok daripada kentut itu bid'atun. Wa ya'sam bihi, dan dia berdosa. Qala an-Nawawi fi syarh Muhadzabi, Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Mu'adzab, amma qawluhu bid'atun fa sahih, bahwasanya cebok daripada kentut dikatakan bid'ah itu sahih, itu benar perkataan itu. Wa ammal ismu, akan tetapi adapun adanya dosa bagi orang yang cebok, kok ngurusin cebok kentut dia repot banget. Wa ammal ismu, sedangkan dosa fala, maka tidak ada dosa. Jadi dia sesuatu yang bid'ah, itu sesuatu yang baru, yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti bid'ah secara bahasa ini menurut Imam An-Nawawi, karena bid'ahnya fala isma, tidak ada dosa. Illa, kecuali ayyatakida wujubahu ma'a ilmihi bi'adamih, kecuali kalau dia ya'takid, meyakini wujubah, meyakini kewajiban istinja cebok daripada kentut, ma'a ilmihi, sedangkan dia tahu bi'adamhi, bahwa itu enggak ada kewajibannya. Wa qala Ibnu Rif'ati, dikatakan oleh Imam Ibnu Rif'ah, wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Nah, kita cukupkan sampai sini, nanti kita pertemuan besok kita pastikan nama-nama yang tadi yang kita sebutkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman yang dirahmati Allah, bagi para asatid, bagi para sarjana muslim, teman-teman saya, ustadz, para kiai, guru-guru kami. Kalau yang mengikuti kajian ini, kalau menemukan ada pembacaan yang keliru dari apa yang kita baca tadi, mohon untuk dikoreksi. Kalau menemukan ada pengertian yang salah pun mohon dikoreksi, dan juga kalau menemukan ada penjelasan yang keliru, saya dengan amat senang hati menerima koreksian tersebut. Koreksinya bisa dilayangkan di kolom komentar atau juga melalui WhatsApp pribadi dan juga Telegram. Saya dengan amat senang sekali menerima koreksian tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan esok hari di hari di hari Jumat. Teman-teman yang dirahmati Allah, besok hari Jumat itu pas jatuhnya tanggal 9 Muharram. Jadi ada pertanyaan dari beberapa teman, kalau tanggal 9 Muharram itu kan puasa Tasu'a, ada anjurannya. Tapi di satu sisi ada larangan kita puasa di hari Jumat. Nah, puasa di hari Jumat itu larangannya sifatnya kemakruhan, dan itu untuk puasa sunnah mutlak, bukan puasa wajib, bukan puasa mandub, bukan puasa yang disunnahkan yang ada mereknya. Tentang apakah boleh orang puasa di hari Jumat atau tidak, saya sudah jelaskan di channel saya nanti. Jadi sekitar jam 9 insyaallah akan ada rilis video berkaitan dengan puasa di hari Jumat, apakah dibolehkan atau tidak. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.